Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Nah, kita telah sampai pada hadis yang keberapa? Hadis yang keberapa? 40? 45 atau 46? Hadis yang ke-46, 45, iya. Naam. Coba antum sebutkan derajat. Apa hukum takiyah? Haram. Yakin? Hah? Takiyah. Bukan versus ya. Memang takiyah namanya. Hah. Apa hukumnya? Jangan ragu, Mas. Hah? Boleh. Takiyah boleh, Jafar. Hah? Allahul musta'an. Takiyah boleh. Hah? Rujuk haram. Yang boleh apa namanya? Tauriyah. Takiyah dusta ya, akhi. Naam. Takiyah itu berdusta. Jelas-jelas berdusta, tidak ada qarinah. Naam, untuk ada ihtimal yang lain. Kamu menyembah Ali ya? Tidak. Padahal mereka melakukan hal tersebut. Ini orang-orang Syiah. Adapun tauriyah, sebagaimana disebutkan di sini, hukumnya jaiz. Ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Miftah. Nah, gak pernah murojaah di murojaah. Bingung. Hah? Apa syaratnya? Hah? Indal hajah. Gitu ya. Kalau ada hajah. Kalau enggak ada hajah, boleh enggak? Tidak boleh. Bahkan orangnya terkadang disifati apa? Bisa jadi dia dikatakan pendusta. Nah, barakallahu fikum. Tayib. Kita masih membaca tentang fawaid dari hadis yang kita telah pelajari, yang mana fawaid ini banyak sekali, masya Allah, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam hadis ini, kata beliau rahimahullah taala, terdapat faedah. Beliau mengatakan anna Rasul alaihi salatu wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama ja'a Anasun ibnu Malikin bi akhihi min ummihi. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu datang dengan membawa saudara seibu, yakni anak dari Abi Thalhah. Ya. Ja'a bihi ila Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau datang menuju kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dengan membawa anak tersebut, taib. Kemudian fa'akhadahu Nabi alaihi salatu wasalam, beliau alaihi salatu wasalam mengambil anak tersebut, famadagha tamarat, beliau mengunyah, melembutkan, nah, dengan mengunyah, dengan dikunyah tamarat, yakni kurma-kurma. Summa ja'alaha fi sabi. Kemudian beliau memberikan atau memasukkan kepada bayi tersebut, ini fifihi, pada mulutnya. Disebutkan di sini adkhalaha fi fammihi wa hannakahu. Beliau memasukkan dalam mulut bayi tersebut, kemudian hannakahu, mentahnik, yakni adkhalahu usbu'ahu wa darahu fi hanakihi. Beliau memasukkan tangannya iya, kemudian memutar-mutar, fi hanakihi, hanak ini langit-langit mulut bayi tersebut. Wadzalika, kata beliau, yang demikian itu tabarukan diri ki Rasul alaihi salatu wasalam, dalam rangka tabaruk, mencari berkah ya pada rib ni ludah Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, ini sebagian ulama menyebutkan dalam rangka tabaruk. Liyakuna awaluma yasilu ila batni hadza sabi riqa nabi atau riqa Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga yang pertama kali yang masuk dalam perut sang bayi adalah riq Rasul alaihi salatu wasalam. Baik. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa kana sahabah, adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, yaf'aluna hadza, mereka melakukan perkara ini, yakni mentahnik anak-anak mereka. Idza ulida lahum auladu banin wa banat, jika terlahir, ya, pada mereka anak-anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ja'u bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa kepada Rasul alaihi salatu wasallam, wa ja'a bitamarat, membawa bersama bayi tersebut ya tamr, kurma, kemudian mentahnik, dalam rangka mentahnik. Wa hadza tahnik, kata Ibnu Saimin, tahnik ini apakah hal huwa li barakati riqi nabi alaihi salatu wasalam, untuk mencari berkah dari air liur nabi alaihi salatu wasalam, au min ajli ayasilla atamru ila magdati sabi qabla kulli syai, atau dalam rangka tamr ini sebagai makanan pertama kali yang masuk ke dalam magdah, yakni batin, ke perut sang bayi, qabla kulli syai, sebelum segala sesuatu. Kata Ibnu Samin, in kulna bil awal, jika kita berpendapat menyatakan yang pertama dalam rangka tabarrukan, untuk mencari berkah dari an-nabi alaihi salatu wasalam, sara tahniku fi khasaisi Rasul alaihi salatu wasalam, ini khususiyah, ya. Berarti kalau kita menyatakan yang pertama tahnik, berarti perkara yang khusus hanya boleh dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Fala yuhannik, maka tidaklah boleh untuk ahadun sabiyan mentahnik, seseorang mentahnik ya seorang atau jabang bayi. Iya, tidak boleh. Li'annahu la ahadun, karena tidaklah seorang pun ya yutabarraku, yang dicari barakahnya birikihi wa irqihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hanya Rasul alaihi salatu wasallam. Ini kalau kita berpendapat dengan yang pertama dalam rangka mencari barakah. Ya, tidak boleh. Ya, la ahada tidak boleh seorang pun kecuali Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Wa in kunna, jika kita mengatakan bisani pada pendapat yang kedua, ini dalam rangka tamr itu merupakan makanan pertama. Ya, yang masuk ke dalam perut jabang bayi. Maka innahu min ajli tamarat. Ya, dalam rangka yang di alasan yang disebutkan tadi, yakunu huwa awalama yasilu ila magdadi sobi, sehingga tamr tersebut merupakan makanan pertama yang masuk dalam perut sang bayi, maka yang demikian itu bimanzilati dibak, ya, seakan kedudukannya seperti dibak itu penyamak, pelapis atau penyamak kulit semacam itu. Maka jika kita berpendapat dengan yang kedua ini, fa inna nakulu, maka kita katakan jika pendapat kita yang seperti ini, kita mengatakan kullu mauludin yuhannak, maka setiap yang lahir dari bayi laki-laki ataupun perempuan maka ditahnik. 6. Wallahu alam. Belum sempat melihat pembahasan beliau lebih rinci tentang perkara tersebut. Insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, yang berikutnya kata beliau rahimallahu taala, dalam hadis ini terdapat ayatun tanda min ayatillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Haitsu di mana da'a lihadal sabi, Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan anak ini, fabarakallahu fihi wa fi aqibihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada anak tersebut dan kepada anak keturunannya. Allah memberikan barokah kepada anak yang ditahnik oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan kepada anak dari anak tersebut. Disebutkan di situ wa kana lahu kama dzakarna, disebutkan oleh Ibnu Saimin, anak tersebut memiliki tis'atun, 9. Iya. Minal walad kulluhum yaqra'unal Qur'an. Dibarakati doa'i Rasul alaihi salatu wasalam. Seluruhnya yaqra'unal Qur'an, mereka membaca, yakni menghafal Al-Qur'an, hafal semua dari anak keturunan ya Abdullah ini, ya anak dari Abi Thalhah, semuanya menghafal atau hafal Al-Qur'an. Dalam hadis ini pula terdapat annahu yustahab, disunahkan at-tasmiyatu untuk memberikan nama bi Abdullah, dengan nama Abdullah. Fa inna tasmiyata bi hadza, karena pemberian nama dengan nama ini, wa bi Abdurrahman, demikian pula pemberian nama dengan nama Abdurrahman, afdalu. Iya. Fa inna tasmiyata bi hadza wa bi Abdurrahman, ini afdalu ma yakun, nama yang terbaik. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasul alaihi salatu wasalam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdurrahman wa nam Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya inna ahabba asma'ikum, nama yang paling dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah wa Abdurrahman. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun lafaz khairul asma'i mahumida wa ubida ini bukan hadis, kata beliau rahimallahu taala. Sebaik-baik nama adalah apa yang humida, yang dipuji, yang di ta'bid, yakni disandarkan. Ini bukan hadis, kata beliau. Yang hadis tadi sebutkan inna ahabbal asma'ikum, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Di riwayat yang lain disebutkan di sini ahabul asma'i ilallah Abdurrahman wa Abdullah wa asdaquha Harithun wa Hammamun. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, ya, dari ashab sunan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Shahihah, nomor hadis 1040. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul asma'i, nama yang paling dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdurrahman wa Abdullah. Wasdaquha, dan yang paling jujur, yang paling ya sedek benarnya adalah nama Haris wa Hammam. Nama Haris dan Hammam. Baik. Kata Ibnu Saimin, li'annaha, karena nama tersebut mutabiqah, ya, sesuai lil waqi', pada kenyataan. Nah, ada kelanjutan dari hadis ini. Setelah menyebutkan Rasulullah SAW nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyatakan waqbahuha, nama yang paling jeleknya, harbun wa murrun wa murrah. Harbun wa murrah. Ya, kalau diterjemahkan harbun ini apa? Perang, ya. Murrah pahit. Iya. Itu nama yang paling jelek. Beliau melanjutkan kullu wahidin min bani Adam fa huwa harisun ya'mal. Setiap anak Adam, ya, dia adalah haris, yakni beramal. Beramal, bekerja. Taib. Yani beramal untuk akhirat. Wa kullu wahidin min bani Adam, dan setiap anak Adam, fa huwa hammam bihim. Ini dari kata himma. Yanwa. Atau yunwa. Wa yaksud. Maksudnya adalah iradah, berkeinginan. Hammam, ada keinginan, cita-cita. Taib. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan ya ayuhan nas, ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian kadihun, ini bekerja, beramal untuk menuju Rabb kamu. Kadahan famulaki, maka kalian akan menemui Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kullu insanin ya'mal, setiap bani Adam ini beramal, bekerja. Walihada yang bagi lil insan, oleh karena ini sepantasnya bagi seseorang ayakhtara li abnaihi, untuk dia memilihkan nama li abnaihi wa banatihi, pada putra-putrinya, ahsanal asma'i, nama yang terbaik. Iya. Liyanala, ya, untuk meraih bidzalikal ajr, dengan nama tersebut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal-asalan. Nah. Wal yakuna muhsinan, sehingga dia, yakni orang tua tersebut, ya, muhsinan, berbuat baik, berbuat ihsan li abnaihi, pada putra wa banatihi, dan putrinya. Baik. Amma ayatiya bi asma'in ghoribah. Adapun seseorang menamakan dengan nama asing, ya, alal mustama', pada keumuman masyarakat, nama asing, gitu. Fa inna hadza, maka yang demikian qad yujab mudayyaqati nafsiyati li abna. Boleh jadi akan menjadikan perkara yang menyulitkan, ya, pada diri al abna wal banat, anak-anak baik yang laki-laki ataupun perempuan. Fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Wa yakunu kullu hammin, sehingga setiap hammin, yakni kecemasan, kegundah gulanaan, yanalu, akan didapat oleh siapa? Putra atau putrinya tersebut. Iya. Yanalul waladu min hadzal ismi, dari nama tersebut. Sehingga fa'alaika, untuk engkau, ismuhu dosa wabala'uhu, yakni sama. Ya, dosa akan engkau dapatkan dengan sebab, ya, penamaan anak tadi. Li'annaka anta mutasabbib, karena engkau yang menjadi sebab, limudayyaqatihi, ya, oh, anak tersebut menjadi, ya, tersia-siakan, tersulitkan. Bihadal ismin, karena nama yang asing tersebut. Alladhi yusyaru ilaihi, ketika diisyaratkan kepadanya. Yukalu undur ila hadzal ism. Undur ila hadzal ism. Perhatikan nama ini, perhatikan nama ini. Baik. Yang namanya nama asing. Nama yang aneh seperti itu. Wa li hadza yanbaghi lil insan, oleh karenanya sepantasnya bagi seseorang ayakhtara ahsanal asma, untuk dia memilih nama yang terbaik. Nah, di sini disebutkan pula oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala nama yang diharamkan. Baik. Sebelumnya penamaan ini disebutkan oleh Al-Mawardi sebagaimana dalam kitab Nasihatul Muluk halaman 167, beliau menyatakan fa'idha wulida al-maulud, jika dilahirkan seorang anak, fa'ina min awali kiramatihi, sesungguhnya pertama kali dari pemuliaan terhadap anak tersebut, wabirrihi, dan perbuatan terbaik, ihsan, perbuatan baik kepadanya, ayah ayuhalliyahu bismin hasan, untuk dia diberi nama dengan nama yang terbaik. Ini termasuk perbuatan ihsan kepada sang jabang bayi atau anak tersebut. Kata beliau Al-Mawardi, fa'ina lil ismi ilil ismil hasani, karena pada nama yang baik ini muwaqian, akan menancap, ya, kepada kalbu seorang hamba, fin nufusi ma'a awali simai, pertama kali mendengar langsung tertancap pada kalbu, ya, sehingga ketika memiliki nama dipilih yang terbaik. Nah, tadi disebutkan oleh Ibnu Utsaimin ada nama-nama yang mustahab, nama-nama yang disunahkan, ya, sebagaimana dalam hadis tadi disunahkan untuk menamakan dengan nama Abdullah, Abdurrahman, Haris, Hammam. Ini nama-nama yang sunnah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyatakan, ya, di antara nama-nama yang mustahab adalah nama dengan nama yang diidhafahkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pula pada yang pertama tadi, nama yang terbaik yaitu nama-nama yang diidhafahkan, yang disandarkan kepada Asmaul Husna. Ya, Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Rahim. Naam. Dan yang lainnya dari Asmaul Husna ini merupakan nama-nama yang mustahab. Yang berikutnya, nama yang disunahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu dengan menamakan dengan nama Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul menyatakan tasammau bismi. Iya. Namailah dengan namaku. Nah, ini Muhammad. Rasul alaihi salatu wasalam selain namanya Muhammad adalah namanya Ahmad. Ada pula Al-Mahi. Iya, dramatis yang sahih disebutkan ada 5 nama Rasul alaihi salatu wasalam. Baik. Wala tukanni au tukannau bikunyati, dan kalian berkunyah dengan nama kunyahku. Kunyah beliau adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Baik. Ini mahalul khilaf, ada khilaf. Iya. Ada 4 mazhab di sini, 3 mazhab tentang adapun penamaan dengan nama Muhammad, para ulama bersepakat akan kebolehannya. Iya, akan kebolehan memberi nama dengan nama Muhammad. Ini sepakat. Akan tapi berkunyah dengan Abul Qasim ini khilaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang benar ya dirincikan di sana ketika di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, ketika beliau masih hidup, maka tidak boleh berkunyah dan bernama dan berkunyah dengan Abul Qasim. Iya. Berkunyah Abul Qasim ketika adapun nama dibolehkan. Maksudnya berkunyah dengan Abul Qasim pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka tidak boleh, ini mamnu. Karena di sana ada hadis ketika ada seseorang yang memanggil saudaranya dengan Abul Qasim, Rasul sallallahu wasallam pun menoleh. Sehingga sahabat Rasul mengatakan, "Bukan antum wahai Rasul yang saya maksud, tapi saudara saya yang itu." Sehingga Rasul bersabda, "Ya, janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku, nama kunyah." Iya. Kalau di Jawa itu anak yang pertama biasanya bapaknya dipanggil dengan anak yang pertama. Misalkan yang pertama namanya Fatimah misalkan. Biasanya di Jawa itu apa? Bapaknya Fatimah. Iya, seperti itu. Kalau di Arab namanya kunyah. Iya. Biasanya diambil dengan nama anak yang pertamanya. Baik. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah taala dalam Al-Bayan wa Ta'sil, beliau menyatakan, "Sami'tu ahlal Madinah, aku mendengar penduduk kota Madinah, yaqulun, mereka mengatakan, ma min ahli baitin fihim ismu Muhammadin illa ruziku rizqa khairin." Iya, ma min bait min ahli baitin, tidaklah, kata Imam Malik, aku mendengar penduduk Madinah mengatakan, ma min ahli baitin, tidaklah suatu rumah ya fihim ismu Muhammad, di dalam rumah tersebut ada namanya Muhammad. Ya, kata beliau, illa, kecuali ruziku, akan diberi rizki, rizqa khairin, dengan rizki yang baik. Ini dilihatkan oleh siapa? Al-Imam Malik dalam Al-Bayan wa Ta'sil. Kemudian nama yang disunahkan pula adalah tasmiatu bi asma'i as-salihin, memberi nama dengan nama-nama orang-orang soleh. Wala ra'sihim, tentunya yang paling tingginya nama mereka adalah al-anbiya wal mursalin, nama-nama para nabi, nama-nama para rasul. Iya. Kemudian sahabat, nama-nama para sahabat. Iya, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wulidali wulamun, terlahir untukku seorang anak. Iya. Fa'ataitu, aku pun mendatangi ila nabi, an-nabi alaihi salatu wasalam. Fa'ataitu bihi nabiyya sallallahu alaihi wasalam, aku pun membawa anak tersebut kepada nabi alaihi salatu wasalam. Fasammahu Ibrahim. Al-hadis. Lalu beliau alaihi salatu wasalam menamai anak tersebut dengan Ibrahim. Nah. Kemudian disebutkan pula oleh Ibnu Saimin di sana nama-nama yang haram. Iya. Beliau menyatakan di sini, kembali ke kitab, kata Ibnu Saimin, wa yahrumu, dan diharamkan, wa yuhramu, diharamkan ayusamia al-insanu, untuk seseorang menamai ya dengan asmaan, dengan nama, min khosoisi asma'il kufar, dari nama-nama yang khusus itu adalah nama orang-orang kafir. Mislu Jerji, Jos, siapa? Joshua misalkan ya, Josbus ya, George, Kierge, moconya Kierge, ini bahasa Afwan ya, munafik, tulisan sama bacanya beda. One dibaca Wan, iya kan? George dibaca Jos, bahasa munafik, tay, Afwan ini. Wa ma asbah dalik, dan yang semisal dengan ini. Iya. Antum bisa cari nama-nama mereka itu. Nah. Minal asma, dari nama-nama allati, yang mana yulakob biha al-kufar, yang orang-orang kafir itu dilakopi, dinamai dengan nama tersebut. Li'ana hadza, kata beliau, karena yang seperti ini min babi tasyabbuh. Bab tasyabbuh bihim, menyerupai mereka. Ini dilarang dalam agama kita. Qala an-nabi alaihi salatu wasalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh, menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Di antara nama yang lain dari nama yang haram, ya, adalah nama yang mana nama tersebut adalah nama-nama dari yang ditakbid, disandarkan. Tadi kan ada Abdullah, Abdurrahman, iya, hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Nah, di sini ditakbid kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini haram. Abdul Uzza, hambanya Uzza. Abdul Latta misalkan. Kalau di sini ada patung, misalkan namanya patung apa gitu, yang disembah selain Allah, dinamakan dengan Abdu apa gitu, Abdul Gembu atau apa yang lainnya. Ya. Tidak boleh. Ya, ini haram. Karena disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penamaan yang la yaliku illa billah, tidaklah pantas kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wala tajuzu atasmiyatu bi ismi yakhtassu bihi. Iya, bismin yakhtassu bihi. Malah tidaklah boleh untuk menamai dengan nama yang khusus, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Allah misalkan. Iya, enggak boleh kita menamai Allah Ar-Rahman. Enggak boleh. Ya, dalam hadis yang panjang, kisahnya Abu Syuraij. Iya. Ketika dia dipanggil dengan Abul Hakam, Rasul alaihi salatu wasalam suruh mengubah. Ya. Sehingga diubah namanya dengan Abu Syuraij. Karena anak yang pertama namanya adalah Syuraij. Nah, ini menunjukkan perkara tersebut dilarang dalam agama kita ketika kita menyandarkan, ya, yang perkara yang tidak pantas kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kemudian Ibnu Qayyim menyatakan dalam Tuhfatul Al-Wadud, wa mimma yajma'u tayyib wa na'am wa mimma yamna'u, dan termasuk dari perkara yang yamna, dilarang, tasmiyatul insan, menamai seseorang bihi dengan nama tersebut adalah asma'u rabb, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tajuzu tasmiyatu illa, maka tidak boleh enam. Fala tajuzu tasmiyatu bil ahad, tidak boleh menamai dengan nama al ahad, as samad, yeah. Ini tidak boleh. Wala bil khaliq, tidak pula dengan al khaliq. Wala bil razzaq, tidak pula dengan nama dengan ar razzaq. Wa kadzalika, demikian pula sairul asma'i al mukhtasati birabbi ta'ala, birabbi tabaraka wa ta'ala. Dan seluruh nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh kita menamai dengan nama tersebut. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam maratib beliau menyatakan, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Mereka para ulama bersepakat akan tahrim, haramnya setiap nama yang mu'abbad, iya, disandarkan kepada selain Allah, seperti Abdul Uzza, Abdul Lata dan yang lainnya, ini haram hukumnya. Yang ketiga, tasmiyah fi asnam, menamai anak dengan nama patung, ini juga tidak boleh. Ya, namanya anak dengan Uzza, Lata, Hubal, iya, dan yang semacamnya. Yang berikutnya, menamai dengan Malikul Amlak, ini juga dilarang. Malikul Qulub, Sultanus Salatin, ini nama-nama yang dilarang. Datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Akhnal asma'i, ai akhbas." Nama yang paling kotor, yang paling jelek, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, innallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, rajulun, seseorang, tusamma, yang dinamai Malakul Amlak, raja di raja, ya, Malakul Amlak. Ini dilarang. Kemudian yang kelima, nama yang haram adalah menamai dengan nama-nama tayyib, nama orang-orang kafir, disebutkan tadi, sudah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sa Abu Bakar Ibnu Zaid dalam Tasmiyatul Maulud halaman ke-31 pernah menyatakan, wa kadat taqlid, demikian pula mengikuti, lil kafirin, terhadap orang-orang kafir, fitasami bi asma'ihim, dengan menamai bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, ingkana an mujarrati hawa, jika itu semata-mata karena hawa nafsu, iya, fahuwa maksiatun, maka yang demikian adalah perbuatan maksiat kabirah yang besar. Baik, ismun merupakan dosa, wa ingkana, jika hal tersebut aniktiqadi, termasuk dari keyakinan, afdoliyatihi, afdoliyatiha, lebih bagusnya, lebih utamanya dengan nama-nama mereka, ala asma'il muslimin, dibandingkan dengan nama-nama yang kaum muslimin, ya, memakainya. Wahada, maka yang demikian, ala khatari azim, ya, dia masuk dalam perkara yang mengerikan, bahaya yang besar. Yuzalzalu ahlal aslal iman, akan menggoncangkan pokok keimanan dia jika dia meyakini hal tersebut. Ini lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan nama-nama yang lainnya. Wa fi kilta halatain, pada dua keadaan ini, tajibu, wajib mubadaratu ila taubah, untuk bersegera bertaubat minha, dari hal tersebut. Wa tughayyiruha, sehingga dia mengubah nama tersebut karena merupakan syartun fit taubati minha, syarat dari taubat, ya, tersebut. Taib. Mungkin ini yang kita bisa pelajari. Di sana ada nama-nama yang